apa kowe iso? Dolanan apa to, Cok? Kuwi nek keran. Mbok aja nek keran no. Pasaran menya. Pasaran. Ah, ya lucu wong anak kowe iki kon pasaran. Wis ngene we, padha-padha gedhean bae ya. Ya. Jadi ya. Ya. Jadi ya. Ya, wis kowe dhisik. Dina Minggu. Anggu yang guyu. Ngapang kerasa tebak soyo rame meme kasur nanti gampang serti mesu susur bako saiki rasa susur bako kopis mentah tahu goreng rengke kena aku kula nuwun. Akalan tak be? Orang isah coba, kau main ganti coba kau main. Ya, aku dicek ya. Ya, coba lagi. Ya terus ke. Meja kursi. Sirah ngeluh isah. Luwe tenang. Ayo. Nan, nantang padu isah. Saiki. Dupe menang. Motor. Nanggung utang lah saiki kau main saiki. Tang. Tanggal piro? Polondo, ayo bu. Deratuan memetra kowe. Wani mati. Apa ya? Tikus piti. Wah, iki ya mas. Tilang mabur. Bur. Ragamu mas. Bur naskapan. Ah, lo apa kowe tegese? Bubur panas. Ah, kowe.